Jadi mulai nono bapak kok mangan anak, gak usah seminar. Iku dua kemungkinan, wong iku derajate melorot, mungkin dadi binatang atau mungkin menjadi nek uang cek uang, mboten urip niku ne paham ma? Syuting ngene iki ne. Oh, iku lho ngerti kawantuk-wantuk. Ngene sing wong awam. Sing maksud urip wong lah urip sing kumang. Ya apa engko dicosno ya dirasani wong kiai kok kusru. Wis sandi-sandi ngene ya sing gak paham tak tinggali ya. Mungkin gak paham. Jadi uang ini cek uang. Bila dengan hubungan makrom niku ne mboten urip. Berarti ana bapak gagahi anak, itu dua kemungkinan, derajate melorot, nek gak dadi kewan ya dadi setan. Gade digoda setan wis dipek mantu. Allahumma shalli ala Muhammad. Jika mereka memilih tenggelam dalam kubangan nafsu, lho iki lho, nek gak gelem ditata agama. Dan bersembunyi di balik dinding-dindingnya yang membuat terhalang dari segala sesuatu, berarti mereka telah memilih seburuk-buruk tempat untuk masa kini dan masa depan. Jadi fungsi agama yang nomor tiga adalah sebagai pengendali moral. Yang keempat, fungsi agama adalah untuk menjawab kesulitan. Allahumma shalli ala Muhammad. Kaono barang ibu nek dibalekno agama. Mumetu astagfirullahaladzim. Metu keyakinan wong aku lahir, gak nggo klambi, gak nggo jas yo muda. Ramon saya gak duwe ya wis biasa lah koncane. Jari kusali itu Allah tidak pernah menjanjikan langit terus cerah tanpa mendung. Allah tidak pernah menjanjikan air laut pasang terus tanpa surut. Tapi Allah telah menjanjikan fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Pada kesempitan pasti ada kelapangan. Bersama penyakit ada obatnya. Pada masalah pasti ada solusinya. Bahkan dalam musibah di sana ada berkah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Ini bahasa dukur. Jika kita tidak bergerak cepat dalam pusaran kebaikan dan kerja keras untuk menyusun program hidup yang rapi, pasti kita dikuasai pikiran jahat dan ditemani berbagai hal yang remeh tanpa arti. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini bahasanya Pak Gus Ali, awas barang tiruan ya. Jika kita tidak bergerak cepat dalam pusaran kebaikan, tadi ini urusan api usung banter. Soalnya apa? Umur mah lo gak melok duwe, paham ke? Ojo semen-mennya, loh, iya nih menangi. Senin tasik lo ada izin dukono Senin tasik, kemis lo cik ngaji dukono ada. Wah, aku perlu diring nang ini. Sepeda ke wedi. Jagangi sepeda lu kula eling mesin nduk mriku. Nek Senin dilebokno nduk sebelah wong total-total. Insyaallah husnul khotimah. niku jamaah setia ke jamaahne nduk langgar cilik nduk tulangan pian. Jika kita tidak bergerak cepat dalam pusaran kebaikan, bila kulan panjang boten age-age insyaallah bergerak cepat nekani kesaenan, melaksanakan kesaenan dan kerja keras untuk menyusun program hidup yang rapi, pasti kita dikuasai pikiran jahat dan ditemani berbagai hal yang remeh tanpa arti. Allahumma shalli ala Muhammad. Nek ora pinter lan cerdas, ora cekatan nglakoni kesaenan lan uripe acak-acakan gak diprogram sing apik, mesti Allah insyaallah pikirane dikuasai barang sing elek, dikancani perkara-perkara sing remeh lan muspro sing gak ono artine. Unsume wong ngaji janduman nduk perapatan ono tak ono. Jemua-jemua gak nang masjid nduk pasar. Padahal umat Nabi Musa biyen iku gak jemuan dadi pedes, Pak. Lho kok umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gak jemuan dadi pedes? Kira-kira pasar larangan iki endi wonge mbek pedes e? Niki lho ke padane umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sak pira dosane, sak pira salahe mboten dikontan. Dinteni tobati. Nggih nemen? Nggih. Umat Nabi Nuh insyaallah kena bandang banjir. Umat-umat sing dudane bledek. Ya apa nutan bledek sedina nae. Sing kuwate-kuwate masyaallah. Ngerasa nek udan bledek wong gremes sing ngaji suda. Kira-kira nek udan bledek sing melayu dilek kiyaine rasane. Pak. Niki lho bahasa e rungono. Tipe 9. Aja nyuting-nyuting karo rungono nak. Jika kita tidak bergerak cepat dalam pusaran kebaikan dan kerja keras untuk menyusun program hidup yang rapi, pasti kita dikuasai pikiran jahat dan ditemani berbagai hal yang remeh tanpa arti. Tapi sing muspro-muspro itu diurus insyaallah, yang punya nilai kemanfaat kanggo keselamatan donya lan akhirate ditinggal. Ono tak ono? Ana wong umure entek lho tengah perapatan iki ana percaya. Mudah-mudahan seluruh yang hadirin diberkahi Allah. Amin. Punapa sing kula aturaken dalu niki mesti mampu memberi pencerahan bagi kita semua. Amin. Wong iku nek dicintai karo Allah, Allah nimbali malaikat Jibril. Jibril, aku cinta nang wong iku, cinta ono. Terus Jibril sing ngomongno iku penduduk langit, penduduk bumi.